Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala, ma yuqalu inna ru'yatil hilal. Qala rahimahullahu ta'ala, wa an Talha ibn Ubaidillah radiyallahu ta'ala anhu, an Nabiya sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, kana idha ra'al hilal, qala Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman والسلام والإسلام ربي وربك الله هلال رشد وخير رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dari Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apabila beliau melihat hilal qala Allahumma ahillahu alaina bil amn wal iman. Allahumma, ya Allah, ahillahu alayna bil amni wal iman, terbitkanlah yaitu hilal tadi kepada kami bil amni wal iman, dengan aman sentosa dan juga dengan keimanan, wassalamati wal islam, dan juga dengan keselamatan dan Islam. Rabbi wa rabbukallah. Rabbi, Rabbku dan Rabbmu Allah, hilalu rusdi wa khair. Hilal itu bulan, rusdi petunjuk, dan juga khair, khair kebaikan. Rawi Tirmidzi qala hadisun hasanun sahih. Hadis Talha ibn Ubaidillah yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, sebagian para ulama mengatakan lahu syahid dari hadis Ibn Umar dan juga dari hadis Ibn Hibban, sehingga disahihkan hadis ini. Seseorang disunnahkan ketika melihat hilal untuk berdoa sebagaimana doanya Nabi SAW, Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman was salama wal islam rabbi wa rabbuka Allah hilalu rusdi wa khair. Karena seseorang ketika pertama kali melihat hilal ini, terutama hilal Ramadan, itu pertama kali dia melihat bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan bulan Ramadan bulan yang mulia, seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika pertama kali melihat hilal dengan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan bulan ini adalah sebagai bulan hidayah. Dijadikan bulan Ramadan sebagai bulan kebaikan, bil amni wal iman, dengan aman sentosa dan juga dengan keimanan, wassalamah dan juga dengan keselamatan, wal islam. Ini adalah merupakan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seseorang ketika melihat hilal. Bil amni wal iman wassalam wal islam rabbi wa rabbukallah hilal rusdi wal khair. Hukumnya adalah sunnah ketika seseorang melihat hilal. Qala rahimahullahu taala, babu fadli as-suhur wa ta'khirihi wa lam yakhsha tulu'il fajr. Bab fadli as-suhur wa ta'khirihi, bab keutamaan sahur wa ta'khirihi ma lam yakhsha tulu'il fajr. Keutamaan sahur wa ta'khirihi, dan keutamaan diakhirkannya sahur, ma lam yakhsha tulu'il fajr, seorang yang tidak merasa takut yakni terbitnya fajar. Bab fadl suhur wa ta'khirihi. Di sana ada as-sahur, ada as-suhur. Apa perbedaan antara as-sahur dengan as-suhur? As-sahur dengan dhammah sin, as-suhur itu makan, ya, makan sahur. Kalau as-suhur apa? Yang pertama tadi as-suhur dengan dhammah sin itu makan sahur. As-sahur dengan fathah itu fi'il, perbuatannya. Sama seperti wudu dan juga wudu'in. Sahur, as-suhur sama. Babu fadli as-suhur wa ta'khirihi. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tasahhuru fa inna fi as-suhur al-barakah. Muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, tasahharu fa inna fi as-suhur al-barakah. Sahurlah kalian, karena sesungguhnya dalam sahur itu terdapat keberkahan. Muttafaqun alaih. Hadis yang pertama dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini tentang keutamaan sahur. Bahwa keutamaan sahur itu bisa menjadikan seseorang keberkahan. Dan barakah adalah ziyadah. Wahyal ajr was thawab. Tambahan kebaikan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan pahala di dalamnya. Tasahharu, di sini amr, perintah, bukan perintah lil wujub, akan tapi perintah yang menunjukkan di sana lil istihbab, sunnahkan. Dan hukum sahur adalah hukumnya adalah sunnah. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, qala Ibnu Mundhir fil Isyraf, ijma'at al ummah ala anna as-suhur mandub ilayhi mustahab la ithma ala man tarkahu. Berkata Ibnu Mundhir rahimahullahu taala fil Isyraf, ijma' para ulama bahwa sahur mandub, disunnahkan. La ismu ala man tarkahu, tidak ada dosa bagi mereka yang meninggalkannya, meninggalkan sahur. Dan juga hal ini diberkatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, tidak ada khilaf di antara para ulama bahwa hukum sahur adalah sunnah. Tasahharu fa inna fi suhuril barakah. Sahurlah kalian, karena dalam sahur itu terdapat keberkahan. Keberkahan di dalam agamanya dan juga keberkahan di dalam dunianya. Keberkahan dalam agamanya bahwa sahur dia senantiasa mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Keberkahan dalam agamanya bahwa di dalam sahur itu terdapat keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fihi khair, terdapatnya kebaikan, terdapatnya pahala, thawab. Dan di dalam sahur keberkahan di dalam dunianya bahwa di dalam sahur itu bisa menguatkan seseorang di dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menguatkan tubuhnya. Karena dengan sahur dia bisa semangat dalam puasa, bisa membaca Al-Quran, bisa melaksanakan sholat-sholat sunnah yang lain, bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain, sehingga di sana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semangat. Berbeda dengan seseorang yang meninggalkan sahur, badannya lemas, loyo, seharian tidur, bangun duhur, habis sholat duhur tidur lagi, habis asar tidur lagi. Ditanya kenapa tidur terus, gak sahur, lemas badannya, loyo, pucat mukanya, diam, kayak nafsu. Berbeda dengan orang sahur, aktivitasnya akan seperti biasanya. Karena seseorang ketika di hari-hari biasa, dia makan pagi, makan siang dan makan malam. Makan paginya ditarik sebelum subuh, sehingga bisa menguatkan bagi dia untuk sampai buka nanti. Berbeda dengan seseorang yang tidak sahur, hawanya lemas, loyo, tidak semangat ibadah, baca Quran tidak semangat, tidak sahur dijadikan alasan, kenapa kamu tidak murojaah, kenapa kamu tidak membaca Al-Quran, alasannya tidak sahur. Sehingga tidak sahur di sini menjadikan alasan bagi dia untuk tidak mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu seseorang di dalam sahur itu terdapat keberkahan di dalamnya. Insyaallah nanti kita akan bahas bahwa sahur itu termasuk pemisah antara puasanya Ahlul Kitab, puasanya Ahlul Kitab dengan kaum muslimin, yaitu dengan makan sahur. Dengan ini para ulama mensunnahkan, dengan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fi suhuril barakah, disunnahkan untuk sahur karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Karena apabila kita meniatkan dengan sahur tadi imtithalan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengambil keberkahan di dalamnya, niscaya kita akan mendapatkan pahala di dalam sahurnya kita, di dalam puasa kita. Dan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tasahharu fa inna fis suhuril barakah, karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Karena biasanya seseorang yang tidak melakukan sahur itu ketika dia menunggu waktu berbukanya berbeda dengan keadaan ketika dia sahur. Ketika dia sahur, berbukanya ala kadarnya. Tapi ketika dia tidak sahur, mungkin balas dendam, mungkin lapar seharian, bukanya lebih banyak. Berbeda dengan keadaan seseorang ketika dia sahur. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu qala tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam thumma qumna ila shalah kila kam kana bainahuma qala qadr 50 aya mutafaqun alaih. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu qala tasahharna, kami sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma qumna ila shalah, kemudian kami melaksanakan salat. Kila, dikatakan, kam kana bainahuma, berapa jarak antara sahur dengan salat? Maka Zaid bin Thabit mengatakan qadr 50 ayat, kira-kira 50 ayat. Muttafaqun alaih. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhuma, para sahabat ketika melakukan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian melaksanakan salat subuh. Ketika ditanya berapa jarak antara sahur dengan sholat subuh? Maka Zaid bin Sabit mengatakan kira-kira 50 ayat. Ini dalil menunjukkan disunahkan di dalam sahur untuk diakhirkan. Disunahkan untuk sahur untuk diakhirkan. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengakhirkan sahur. Ini antara jarak sahur dengan salat itu kira-kira seseorang membaca Al-Qur'an 50 ayat. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, tidak cepat dan tidak lambat, akan tetapi pertengahan. Ini membaca Al-Qur'an 50 ayat kira-kira berapa waktunya? Syekh Utsaimin mengatakan sekitar 10 atau 15 menit. Pertengahan. Tidak dengan cepat. Karena kalau cepat 5 menit juga selesai. Dan tidak terlalu lambat, akan tetapi membacanya dengan tertib. Satu ayat, dua ayat, membacanya dengan tertib. Dan ini para ulama mengatakan qadr khamsina ayah itu tidak panjang, tidak pendek, tidak cepat dan juga tidak lambat, akan tetapi pertengahan. Ini disunahkan untuk di dalam sahur untuk diakhirkan. Dan juga di dalam sahur jangan terlalu dekat sekali dengan azan. Karena kita sahurnya nanti terburu-buru. Akan tetapi makan dengan sahur kita perkirakan saja. Lihat jaraknya, kira-kira azan jam berapa, kita sahur jam berapa. Jangan terlalu dekat sekali. Kenapa? Kita nanti akan terburu-buru sahurnya. Makannya tidak terasa nikmat, buru-buru. Minum tehnya panas, cepat-cepat, misalkan. Lama banget dinginnya misalkan. Atau kita masak sesuatu enggak matang-matang, akhirnya kita makan setengah matang karena terburu-buru. Akan tetapi kita lihat jarak antara sahur kita dengan azan kita, dengan azan itu kira-kira 50 ayat. Tidak panjang, tidak pendek, tidak lambat, dan juga tidak cepat. Qadr khamsina ayah. Dan juga hal yang berkait tentang permasalahan sahur itu tentang permasalahan imsak. Biasanya di kita ada imsak, seseorang menahan dari makan dan minumnya padahal belum dikumandangkan adzan. Nabi SAW bersabda, fakulu washrabu, makan dan minumlah kalian, hatta yu'adzina ibnu ummi maktum, sehingga adzan ibnu ummi maktum. Dengan ini imsak itu tidak ada ajarannya dari Nabi SAW. Apa artinya imsak? Menahan. Jadi seseorang ketika dia dekat waktu 10 menit atau 5 menit sebelum azan, menahan, tidak ada makan, tidak ada minum. Ini tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan Syekh Mutsaimin rahimahullahu taala mengatakan ini menyelisih dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Nabi mengatakan faqulu washrabu, makan dan minumlah kalian, hatta yu'adzin ibnu ummi maktum, sampai azan ibnu maktum, sehingga menjadikan patokan bagi kita untuk berhenti dari makan dan minum adalah ketika azan. Sehingga apabila masih ada waktu 5 menit boleh kita makan, teruskan atau minum, boleh, jais, karena masih ada waktunya. Sedangkan imsak tidak ada sunnahnya dari sunnah Nabi SAW. Dan ini merupakan menyelisih dari sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala rahimahullahu ta'ala wa Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam muadzinan Bilal wa Ibnu Maktum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam inna Bilalan yu'adzin bilail fakulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Maktum. Qala wa lam yakun bainahuma illa an yanzila hadha wa yarqa hadha. Muttafaqun alayh. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muadzinan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi itu mempunyai dua azan. Yang pertama Bilal ibn Abi Rabah Al-Habasyi At-Taimi, budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan termasuk orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan budak. Bilal ibn Abi Rabah termasuk dari yang pertama kali masuk Islam dari kalangan budak. Fakulu washrabu hatta yu'adzin min maktum. Rasulullah SAW mempunyai dua muadzin, yang pertama Bilal, yang kedua Ibnu Maktum. Kemudian Nabi SAW mengatakan inna Bilalan la yu'adzin bilail, sesungguhnya Bilal yu'adzin bilail, inna Bilalan yu'adzin bilail. Fakulu washrabu, makan dan minumlah sampai azan Ibnu Maktum. Qala walam yakun bainahuma, dan jarak antara kedua adzan itu hanya sekedar turunnya yang pertama, ayan jilahada wa yarqahada, dan naiknya yang kedua. Muttafaqun alaih. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mempunyai dua muazzin, yang pertama Bilal, yang kedua Ibnu Maktum, Abdullah Ibnu Maktum, seorang yang buta, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang buta. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna Bilal yu'adzin bilail. Bilal itu azin pada malam hari. Ini disunahkan untuk azan pertama. Ada azan yang pertama, azan yang kedua. Bilal azan yang pertama, Ibnu Maktum azan yang kedua. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan faqulu washrabu hatta yu'adzin Ibnu Maktum, makan dan minumlah sampai terdengar azan Ibnu Maktum. Qala wa lam yakun bainahuma illa ayyan zila hadha wa yarqa hadha. Jarak antara kedua azannya itu hanya sekedar turunnya yang pertama dan naik yang kedua. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan ziyadah yang terakhir itu ziyadah dha'ifah, yaitu qala wa lam yakun bainahuma ila ayan zila hadha wa yarqa hadha. Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan ini ziyadah dha'ifah, jumlah dha'ifah, menyelisihi dengan hadis yang sebelumnya bahwa jarak antara azan dan juga jarak antara sahur dengan azan sebagaimana dalam hadis Zaid bin Thabit itu sekitar 50 ayat. Sedangkan ini jarak antara azan yang pertama dengan azan yang kedua itu yang pertama azan kemudian turun kemudian yang kedua langsung naik. Syekh Utsaimin mengatakan ini menyelisihi dengan hadis yang sebelumnya, hadis Zaid bin Thabit. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ini yang berkaitan tentang seseorang makan dan minumlah sampai terdengar azan Abdullah ibn Maktum. Karena apabila sudah terdengar suara azan subuh, wajib bagi kita untuk menahan dari makan dan minum. Tidak boleh untuk diteruskan. Karena apabila kita meneruskan bisa membatalkan puasa kita. Sehingga wajib bagi kita untuk menahannya. Nabi mengatakan makan dan minumlah sampai adzan Ibnu Maktum. Kalau sudah adzan, maka tahanlah. Jangan kalian makan dan juga jangan kalian minum. Ini juga hadis yang berkaitan tentang bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukan sahur. Nabi juga dengan para sahabatnya melakukan sahur. Dikarenakan fadilah yang sangat besar di samping barakah untuk agamanya dan juga barakah dalam badan kita. Bisa menguatkan kita ketika kita berpuasa di siang hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala wa an Amr bin As radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fasal ma baina siyamina wa siyam ahli alkitab akhlatus sahur. Rawal Muslim dari Amr bin As radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda fasal. Fasal itu fasil, farik, pemisah antara puasa kita dan puasa ahlul kitab, yaitu makan sahur. Rawahul Muslim. Hadis Amr bin As radhiyallahu taala anhu ini yang berkaitan bahwa kita senantiasa menyelisihi dari orang-orang kufar, orang-orang musyrik dengan melaksanakan hal yang di sana menyelisihi mereka. Yang diantaranya adalah makan sahur. Bahwa sahur itu menyelisihi puasanya ahlul kitab. Dan kita diperintahkan untuk menyelisihi dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang menyerupai dari suatu kaum, maka itu termasuk dari mereka. Sehingga kita menyelisihi dari kaum-kaum al-kuffar, orang-orang musyrik, dengan makan sahur. Karena yang menjadikan pemisah antara puasa kita dengan puasa mereka itu dengan makan sahur. Ini merupakan keutamaan dari sahur, ini menjadikan pemisah antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab. Apa yang mencukupkan bagi kita untuk sahur? Dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dan juga Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, yahsulus sahur biaqal ma yatanawul almar'u min ma'kul au mashrub. Yaitu seseorang bisa mendapatkan sahur dengan sedikitnya seseorang makan ataupun minum walaupun sedikit, ataupun walaupun segelas air, itu dianjurkan sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah, ma'kul au mashrub, sesuatu yang dimakan atau sesuatu yang diminum. Dengan apa saja? Baik kita misalkan hanya minum saja beberapa gelas, karena seseorang bisa membedakan antara dia tidak sahur atau dengan seseorang yang sahur hanya minum air beberapa gelas. Itu bisa menguatkan dia sampai berbuka nanti. Berbeda seseorang yang tidak sahur sama sekali. Sehingga seseorang dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan untuk melaksanakan sahur karena bisa mendapatkan barokah kekuatan. Dan sahur di sana walaupun seseorang hanya dengan seteguk air itu sangat dianjurkan. Di sana terdapat atsar dari Amr ibn Maimun al-Audi bahwa ashabu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam asra an-nasi iftaran wa abtauhum sahuran. Dikatakan bahwa sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam asra'un nas iftaran, orang yang paling cepat ketika berbuka dan orang yang paling lambat ketika sahur. Dengan ini berbuka dengan sahur itu beda. Kalau buka dianjurkan untuk dipercepat. Ketika azan langsung kita berbuka, jangan diakhirkan. Kalau sahur kebalikannya, diakhirkan yang disunnahkan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para sahabatnya di dalam mengakhirkan sahur. Wallahu taala alam.